Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan. Qala an-Nadhim rahimahullahu taala bait yang ke 6, ke-25. Kita masuk bait yang ke-25. Qala rahimahullah, "Tsumma madat 20 yawman kamilah, faramatil jinna nujumun ha'ilah." "Tsumma madat 20 yawman kamilah." Setelah berlalunya 20 tahun atau 20 hari, setelah berlalunya 20 hari, 20 yauman, sejak Nabi diutus, setelah sempurna 20 hari sejak beliau diutus, faramatil jinna nujumun ha'ilah, maka terjadilah peristiwa bintang-bintang yang mengerikan melempari jin. Terjadilah peristiwa pelemparan bintang yang menakutkan, yang banyak yang mengerikan, melempari jin yang mencuri pendengaran dari langit. Setelah berlalunya 20 hari sejak diutusnya Nabi menjadi seorang rasul, maka terjadi peristiwa pelemparan bintang-bintang terhadap jin-jin yang mencuri pendengaran dari langit. Nah, beliau sebutkan dalam bait ini, "Tsumma madat," yani kemudian setelah berlalunya 20 yawman kamilah, 20 hari setelah peristiwa diangkatnya Rasul alaihi salatu wasallam menjadi seorang nabi. Batasan ini, yakni membatasi, yakni penentuan bilangan 20 hari setelah diangkatnya beliau menjadi seorang rasul, terjadi peristiwa pelemparan bintang terhadap jin yang mencuri pendengaran, ini diriwayatkan. Namun dalam sanadnya tidak sah dari Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, ini disebutkan oleh para ulama ahli sejarah bahwa peristiwa pelemparan jin itu setelah 20 hari sejak Nabi diutus. Pembatasan 20 hari sejak Nabi diutus ini tidak ada riwayat yang sahih padanya. Tapi di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari hadis Ibnu Abbas dan juga yang lainnya. Atau dari hadis Ibnu Abbas, nah, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi tanpa menyebut batasan hari, yakni tanpa menyebut waktu kapan mulainya pelemparan bintang terhadap para jin itu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, قال كان الجن يصعدون إلى السماء يسمعون الوحي. Dahulu jin, para jin itu mereka naik ke atas langit untuk mendengar apa yang diucapkan oleh Allah Azza wa Jal. فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعا. Dan jika mereka berhasil mencuri dan mendapat satu kalimat yang mereka dengar dari atas langit, maka mereka menambah pada satu kalimat 9 kalimat yang lain. Fa ammal kalimatu fatakunu haqqan, kata Ibn Abbas, adapun satu kalimat atau satu kata yang mereka dengar itu benar. Wa amma ma zada fi wa amma ma zada fa yakunu batilan, adapun yang lebih dari itu yang mereka tambah, maka itu adalah kalimat yang batil, kata-kata yang batil. terus ini terjadi sebelum peristiwa diangkatnya Rasul menjadi seorang nabi. Falamma bu'itha Rasul alaihi salatu wassalam, maka ketika Rasul diangkat menjadi seorang nabi, muni'u maqa'idahum, mereka terhalang dari mendengar berita-berita itu dari langit, terhalang, tidak bisa lagi mereka mendengar berita dari langit. Fadzakaru dzalika li iblis, maka mereka melapor dan memberitakan apa yang mereka alami kepada pemimpin mereka, yakni iblis, pemimpinnya syaitan. Jadi setiap kali mereka ingin mendengar, selalu dihalangi oleh bintang-bintang yang melempari mereka. Kata Ibn Abbas, walam takunin nujumu yurma biha qabla dhalik. Padahal sebelum itu, yakni sebelum adanya Nabi SAW ini, diutus sebelum itu, bintang-bintang itu belum pernah dilempar. Belum pernah dilempar atas mereka. Faqala lahum iblis. Maka iblis mengatakan kepada mereka, ma hadha illa min amrin qad hadatha fil ard. Tidak mungkin ini terjadi, kecuali pasti ada sesuatu yang terjadi di muka bumi. Kecuali pasti ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Maka iblis pun, faba'atha junudah. Iblis kemudian mengerahkan, mengutus pasukannya untuk menyisiri bumi, untuk melihat apa yang terjadi di muka bumi ini. Fawajadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman yusalli baina jabalain. Maka mereka mendapati Nabi alaihi salatu wasallam sedang berdiri salat di tengah dua gunung. Urahu, yakni yang diperlihatkan kepada mereka di Makkah, yakni di Makkah. Fa'atauhu, maka mereka, para jin itu, mereka kembali kepada iblis, melaporkan apa yang mereka dapat, apa yang mereka saksikan. Fa'akhbaru, maka mereka mengabarkan kepada iblis apa yang mereka saksikan itu. Maka iblis mengatakan, faqala hadzal hadatsul ladzi hadatsa fil ard. Inilah sesuatu, peristiwa, inilah hal yang terjadi di muka bumi yang menghalangi kalian dari mendengar berita dari langit lagi. Nah, inilah hadis sahih. Namun di dalamnya tidak terdapat waktu kapan peristiwa itu terjadi. Sehingga pendapat yang rajih bahwa tidak ada batasan kapan waktunya mulai pelemparan jin, pelemparan bintang kepada para jin yang mencuri-curi pendengaran. Nah, sabit bahwa itu terjadi setelah diangkatnya Nabi SAW menjadi seorang Rasul. Namun penetapan waktu bahwa itu terjadi setelah 20 hari, tidak ada sanad yang sahih dari Nabi SAW. Dan juga dalam hadis tadi, terdapat faedah bahwa Allah Azza wa Jal benar-benar menjaga wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi SAW dari langit dunia. Dan juga Allah Azza wa Jalla benar-benar menjaga wahyu itu sehingga tidak tercampur dengan ucapan-ucapan syaitan. Sehingga tidak tercampur dengan ucapan-ucapan para syaitan. Faramatil jinna nujumun ha'ilah. Maka terjadilah peristiwa pelemparan bintang al-ha'ilah, yakni bintang yang mengerikan, yang menakutkan, yang membahayakan, yang menyambar-nyambar mereka. Tapi kita lanjutkan. Qala rahimahullah, bait yang berikutnya, thumma da'a fi arba'il a'wami bil amri jahratan ilal islami. Kemudian pada tahun keempat setelah Nabi diutus, da'a fi arba'il bil amri jahratan ilal islami. Nabi SAW diperintah untuk berdakwah secara terang-terangan, mengajak kepada agama Islam. Ini setelah tahun keempat dari kenabian, beliau AS diperintah oleh Allah Azza wa Jal untuk berdakwah secara terang-terangan, mengajak kepada agama Islam. Di sini menunjukkan bahwa dahulu dakwah 4 tahun sebelum diperintah, 4 tahun di awal beliau diangkat menjadi seorang rasul. 4 tahun pertama beliau alaihissalam berdakwah kepada agama Islam, namun dengan cara sembunyi-sembunyi, dengan cara sembunyi-sembunyi. Dakwah itu dilakukan oleh beliau dengan cara sir, rahasia. Beliau sampaikan perorangan untuk kerabat dekatnya, beliau ajak untuk masuk agama Islam kepada orang-orang yang dikenal oleh beliau alaihissalam, orang dekat beliau. Nah, ini di awal Islam. Di 4 tahun pertama Islam itu ada Nabi alaihi salam berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi. Demikianlah kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Anna ad-da'wah al-khafiyyah kana fi 3 awam." Kata Ibnu Qayyim bahwa dakwah itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan berjalan hal itu selama 3 tahun. Kemudian pada tahun keempat Allah Azza wa Jal menurunkan ayatnya, "Fasda' bima tu'mar wa'arib 'anil musyrikin." Fasda' bima tu'mar. Maka sampaikanlah wahai Muhammad alaihissalam secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu. Wa'arib 'anil musyrikin. Dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Dan juga ayat Allah yang lain yang turun pada beliau, "Wa anzir 'ashiratakal aqrabin." Berilah peringatan secara terang-terangan terhadap keluargamu yang terdekat. Maka setelah turun ayat tersebut, Nabi SAW memanggil kaumnya dan mendakwahkan mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Dan beliau menyampaikan dakwah itu secara terang-terangan. Maka terjadilah peristiwa gangguan-gangguan yang dialami oleh kaum muslimin dan juga Nabi SAW setelah Nabi SAW mulai berdakwah secara terang-terangan. Mulailah gangguan itu datang. Orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik tidak terima dengan dakwah yang disampaikan oleh Nabi. Mereka resah, gelisah terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang menyelisihi agama mereka. Dan mereka mendapati ternyata banyak yang mulai menerima dakwah beliau. Maka orang musyrik tidak terima. Mereka khawatir semakin banyak pengikutnya Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka membuat gangguan dan kezaliman-kezaliman yang sangat dahsyat yang mereka gencarkan kepada orang-orang yang mengikuti Nabi alaihissalam. Sampai turunlah perintah untuk hijrah. Kemudian pada bait yang berikutnya, qala an-nazim, "Wa rabi'un minan nisa'i wa 12 minar rijali as-suhbi من الرجال الصحب كل قد هجر ورابع من النساء واثنى عشر من الصح من الرجال الصحب كل قد هجر إلى بلاد الحبش في 5 عام وفيه عاد ثم عاد لا ملام." Nah, di sini beliau menyebutkan peristiwa hijrah yang pertama, yakni hijrah ke negeri Habasyah, Ethiopia. ورابع من النساء, ada 4 orang wanita, wasna ashar, dan 12 laki-laki, minar rijal, ada 4 orang wanita dan 12 laki-laki, as-sahab, dari kalangan para sahabat, kullun qad hajar, mereka semua telah berangkat hijrah, ila biladil hubshi, hijrah ke negeri Habasyah, fi 5 am, pada tahun kelima. Ya, di tahun kelima. Jadi setelah setahun Rasul berdakwah secara terang-terangan, baru di tahun kelima diperintah untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Wa fihi 'adu tsumma 'adu la malam. Kemudian di tahun itu juga mereka kembali ke Makkah. Ya, di tahun kelima itu mereka kembali ke Makkah, tsumma 'adu. Kemudian mereka kembali lagi ke Habasyah tanpa tercela. Yang di sini juga disebutkan bahwa hijrah ke Habasyah itu terjadi dua kali. Terjadi dua kali. Setelah gangguan yang pertama, hijrah yang pertama itu dilakukan setelah kaum muslimin mendapat gangguan yang sangat keras dari orang Quraisy. Mereka mendapat siksaan yang sangat dahsyat dari orang Quraisy. Maka Nabi SAW mengajak para sahabatnya yang khawatir akan diri mereka untuk hijrah ke negeri Habasyah. Dan beliau SAW mengkhabarkan bahwa di negeri tersebut terdapat seorang raja yang adil, yang saleh, yang tidak akan dizalimi seorang pun yang ada di sisinya. Tidak akan dizalimi seorang pun yang ada di sisinya. Dan jumlah orang-orang yang berhijrah di hijrah pertama, di sini beliau sebutkan ada 4 wanita dan 12 laki-laki. Ada juga yang mengatakan ada 12 laki-laki, ada yang mengatakan jumlah laki-laki ada 11. Ada lagi yang mengatakan jumlah laki-lakinya ada 10. Nah, ini riwayat-riwayat yang disebut oleh para ulama ahli tarikh. Berbeda-berbeda riwayatnya. Ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 10. Dan di antara para sahabat yang hijrah, yang turut serta dalam hijrah pertama ke negeri Habasyah adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan juga di antaranya adalah Utsman bin Mad'un. Dari kalangan laki-laki, Utsman bin Affan, Utsman bin Mad'un, Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Abu Hudzaifah dan Abu Ruhum, kemudian juga Amir bin Rabi'ah, Abu Salamah dan beberapa orang sahabat yang lain. Utsman bin Affan, Utsman bin Mad'un, Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Abu Hudzaifah, Amir bin Rabi'ah, Abu Ruhum, Abu Salamah dan sahabat-sahabat yang lain. Dan dari kalangan wanita, dari kalangan wanita, Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri Utsman bin Affan. Beliau bersama suaminya, Ruqayyah bersama suaminya Utsman, turut serta dalam hijrah ini. Demikian juga Ummu Salamah, istrinya Abu Salamah. Beliau juga hijrah bersama suaminya, Ummu Salamah dan Abu Salamah. Demikian juga Sahlah bintu Sahl, istri Abu Hudzaifah, istrinya Abu Hudzaifah, yang namanya Sahlah bintu Sahl. Demikian juga Laila, istri daripada sahabat Amir bin Rabi'ah. Itulah 5 atau 4 wanita yang terus serta berhijrah. Ruqayyah, Ummu Salamah, Sahlah, dan Laila. Dan juga mereka sebutkan, yakni para ulama ahli sirah menyebutkan bahwa yang pertama kali hijrah ke negeri Habasyah adalah Utsman bersama istrinya, bersama keluarganya. Utsman bin Affan bersama keluarganya. Hijrah pertama ini ke negeri Habasyah. Ke negeri Habasyah yang sekarang dikenal dengan Ethiopia. Yang bangsa yang berwarna kulit hitam. Habasyah. Wa fihi 'adu ila biladil Habsyi fi khamisi 'am wa fihi 'adu thumma 'adu lamalam. Kemudian di tahun itu juga mereka kembali ke Makkah. Kembali ke Makkah. Kemudian di tahun itu juga mereka kembali lagi ke negeri Habasyah. Ini dua kali terjadi peristiwa hijrah ke negeri Habasyah itu dua kali. Dan sebab peristiwa hijrah itu sebagaimana tadi disinggung bahwa disebabkan oleh kerasnya, besarnya gangguan orang musyrikin terhadap kaum muslimin. Sampai-sampai kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, awwalu man adhara islamahu sab'atun. Kata Ibnu Mas'ud, beliau menggambarkan berapa bagaimana gangguan orang musyrik terhadap kaum muslimin di masa itu. Pertama kali yang menampakkan keislamannya adalah 7 orang. Rasulullah, Abu Bakar, Bilal, Rasulullah, kemudian yang kedua adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang ketiga Bilal bin Abi Rabah, bin Rabah, wa Ammar bin Yasir, wa ummuhu Sumayyah, ibunya Ammar, Sumayyah, wa Suhaib, wa Miqdad. Rasulullah, Abu Bakar, Bilal, Ammar dan ibunya, kemudian Suhaib dan Miqdad. Fa'amma Rasulullah, maka kata Ibnu Mas'ud, adapun Rasulullah, fa'mana'ahu Allah bi'ammihi Abi Talib, maka beliau dibela oleh Allah Azza wa Jal melalui perantara pamannya Abu Talib. Rasulullah SAW dibela oleh pamannya, sehingga selama pamannya masih hidup, orang musyrikin susah untuk mengganggu Nabi alaihi salatu wassalam. Wa amma Abu Bakar famana'ahu Allah biqaumi, adapun Abu Bakar As-Siddiq, maka beliau dibela dan ditolong oleh Allah melalui perantara kaumnya. Abu Bakar juga memiliki nasab yang mulia sehingga beliau memiliki kedudukan di sisi kaumnya. Wa amma sa'iruhum, adapun selain keduanya, selain Rasulullah dan selain Abu Bakar, faqad akhadahul musyrikun, maka mereka sungguh telah disiksa oleh orang-orang musyrik. Wa albasuhum adrahal hadid, dan mereka mendapati penyiksaan berupa mereka dikenakan pakaian-pakaian besi, yakni baju-baju besi mereka kenakan kepada orang muslimin yang mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa saharuhum fi syams, setelah itu dijemur di tengah padang pasir di terik matahari. Fama mana'ahum min ahad, fama minhum min ahadin illa wa atahum ala ma yuridun, dan setiap dari mereka mendapati siksaan dari orang Quraisy sesuai apa yang mereka kehendaki dengan semena-mena mereka, tergantung orang Quraisy mau menyiksa apa terhadap mereka. Mereka mampu melakukan itu. Illa Bilal, kecuali Bilal bin Rabah. Fa'innahu qad hana ala qawmih. Maka sungguh Bilal itu beliau posisinya sangat rendah, sangat hina di sisi kaumnya. Beliau statusnya seorang budak, hamba sahaya. Wahanat alaihi nafsuh, dan juga Bilal dirinya juga hina karena status beliau seorang budak. Fadafa'uhu ila subyan. Maka beliau radhiyallahu anhu dahulu diserahkan oleh orang Quraisy kepada anak-anak kecil untuk dipermainkan. Waja'alu yatufuna bihi syu'ab Makkah fi syu'abi Makkah. Kemudian anak-anak kecil itu mereka menarik-narik Bilal mengelilingi kota-kota Makkah, mengelilingi kampung-kampung yang ada di Makkah. Dan beliau terus disiksa sampai-sampai beliau tidak bisa mengeluarkan satu kata-kata dari mulutnya kecuali kata ahad, ahad. Inilah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Maka kesimpulannya bahwa gangguan itu betul-betul sangat dahsyat yang terjadi kepada kaum muslimin saat itu. Terlebih ketika wafatnya Abu Talib, maka Rasul mendapat gangguan yang sangat besar. Sampai-sampai beliau, sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau ketika ditanya, hari apa yang paling mengerikan yang kamu dapati? Beliau mengatakan, ada suatu hari, suatu ketika Rasulullah SAW sedang salat di sisi Ka'bah. Tiba-tiba datang orang musyrik, Uqbah bin Abi Mu'air. Datang Uqbah yang kemudian mendatangi Rasulullah SAW dan mencekik beliau. Rasulullah SAW dicekik dengan cekikan yang syadidan, dengan cekikan yang keras. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat itu, maka Abu Bakar menghampirinya dan mendorong Uqbah dengan dorongan yang kuat sampai melepaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum?" Apakah kalian akan membunuh seseorang yang mengatakan Rabbku adalah Allah dan sungguh telah datang kepada kalian bukti-bukti dari Rabb kalian? Ini di antara gangguan yang sampai kepada Rasulullah SAW. Beliau, orang musyrik, berusaha untuk membunuh beliau SAW. Juga kisah dilemparnya Rasulullah SAW dengan kotoran-kotoran hewan di saat beliau sujud. Di saat beliau sujud dalam sholatnya, beliau dilempari kotoran-kotoran hewan oleh orang musyrik. Nah, itulah beberapa gangguan-gangguan dan masih banyak lagi kisah-kisah terkait gangguannya orang Quraisy, orang musyrikin terhadap Nabi dan juga para sahabat yang bersama beliau. Maka Nabi alaihissalam perintahkan para sahabat untuk hijrah pertama ke negeri Habasyah. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa orang-orang yang hijrah ke negeri Habasyah ini, para sahabat yang telah hijrah ke negeri Habasyah, mereka mendengar berita bahwa kondisi sudah mulai tenang di Makkah. Dan mereka mendapat berita bahwa orang-orang Makkah, orang Quraisy sudah mulai masuk Islam. Orang musyrik Quraisy sudah banyak masuk Islam. Sehingga mereka ingin bertemu dan kembali ke Makkah bersama Rasulullah SAW. Namun ternyata berita itu tidak benar. Sampainya mereka di Makkah, justru mereka mendapat siksaan kembali. Mereka mendapati sesuatu yang berbeda dari yang mereka kira. Maka Rasulullah SAW mengizinkan mereka untuk hijrah lagi kembali ke Habasyah. Dan jumlah yang hijrah ke negeri Habasyah lebih banyak daripada jumlah yang pertama. Jumlah orang-orang yang hijrah ke negeri Habasyah akan beliau sebutkan pada bait yang berikutnya. Qala, thalathatun hum wa thamanuna rajul. Mereka berjumlah 83 orang laki-laki. Wa ma'ahum jama'atun hatta kamul, dan bersama mereka sekelompok wanita hatta kamul, hingga sempurna. Wa hunna ashrun, dan jumlah wanita yang bersama mereka adalah ashrun wa thamanin, 18 wanita. Thumma qad, kemudian setelah itu, aslama fis sadisi Hamzatul Asad, kemudian pada tahun ke-6 dari kenabian Hamzah masuk Islam. Nah, beliau sebutkan di sini bahwa jumlah yang hijrah ke negeri Habasyah kali yang kedua itu lebih banyak. Jumlahnya ada 83. Dalam riwayat yang lain disebutkan 80 ke atas. Dalam riwayat Ahmad. Ini yang masyhur. Namun dari sisi sanad, maka tidak ada yang tsabit tentang jumlah ini. Karena perawinya dhaif. Yang menyebutkan 83 itu dari perawi Al-Waqidi, dari Ibnu Sa'ad, meriwayatkan dari Al-Waqidi. Al-Waqidi ini dikenal dengan pendusta dan pemalas hadis. Dan dari riwayat Ahmad terdapat kelemahan juga dari perawi yang bernama Muawiyah Ibn Hudayj yang dhaif. Nah, inilah yang masyhur dari kalangan ahlu siyar, bahwa jumlah itu lebih banyak daripada jumlah yang pertama hijrah. Maka berangkatlah mereka hijrah ke negeri Habasyah. Kemudian mereka menemui Raja Najasyi dan mereka diizinkan untuk tinggal di negeri tersebut dengan perlindungan Raja Najasyi. Mereka tinggal di sana dengan tenang, dengan aman, dan mereka bebas menegakkan agama mereka di negeri tersebut. Berlalu sekian hari mereka tinggal di sana. Sekian waktu berlalu, sampailah berita kepada orang Quraisy musyrikin yang di Makkah bahwa orang kaum muslimin yang tinggal di negeri Habasyah tinggal dalam keadaan tenang, tenteram, mereka bebas mengerjakan agama mereka di sana, menegakkan agama mereka di sana. Maka orang musyrikin tidak terima dengan apa yang menimpa, apa yang dialami oleh kaum muslimin di negeri Habasyah. Kaum musyrikin tidak terima akan hal tersebut. Maka mereka berkumpul untuk membuat suatu rencana. Akhirnya mereka membuat kesepakatan bersama mereka untuk mengutus dua orang yang cerdik dari mereka untuk melobi Raja Najasyi supaya mengembalikan kaum muslimin yang hijrah ke negeri Habasyah untuk kembali ke Makkah, untuk mengambil mereka lagi dan dipulangkan ke negerinya semula. Maka mulailah mereka membuat siasat. Akhirnya mereka menyiapkan hadiah yang sangat besar untuk pembesar-pembesar negeri Habasyah, untuk pembesar-pembesar orang-orang Najasyi. Mereka siapkan hadiah yang sangat banyak, yang sangat mewah. Nah, ini hadis yang sahih, diriwayatkan juga di dalam Sahih Al-Musnad Asy-Syaikh Al-Wadi Muqbil Al-Wadi rahimahullahu taala dari Ummu Salamah. Ummu Salamah bercerita dalam hadis yang sangat panjang peristiwa hijrah ini. Ummu Salamah termasuk orang yang hijrah juga. Jadi kesimpulannya, orang musyrik mereka menyiapkan hadiah yang sangat banyak untuk membesar-besar Najasyi supaya mereka bisa diterima apa yang mereka inginkan. Dan mereka mengutus dua orang yang cerdas, yang cerdik dari mereka, yang bernama Amr ibn al-As. Saat itu masih kafir, Amr ibn al-As dan juga Abdullah bin Abi Rabi'ah. Maka berangkatlah mereka ke negeri Habasyah. Sebelum mereka menemui Najasyi, mereka menemui pembesar-pembesar negeri itu, pembesar orang-orang terdekatnya Raja Najasyi. Mereka menemui pembesar-pembesar mereka dan memberikan hadiah-hadiah yang sangat mewah kepada mereka dengan tujuan supaya mereka didukung. Ketika menghadap kepada raja, mereka nanti akan mendapat dukungan dari raja. Mereka datang kepada para pembesar dan mengatakan, sesungguhnya telah sampai kepada kalian ghilmanun, anak-anak muda yang sufaha, yang bodoh. Taraku dina qaumihim, mereka meninggalkan agama kaum mereka. Walam yadkhulu dinakum, dan juga mereka bukanlah penganut agama kalian. Nah, orang-orang Habasyah itu menganut agama Nasrani. Wala dina ahadin min ahli al-ard, mereka juga bukanlah penganut agama salah seorang pun dari muka bumi ini. Mereka itu memiliki agama baru. Faqaumuhum a'lamu bihim, dan keluarga mereka, kaum mereka itu lebih mengetahui tentang mereka. Kita ingin mengambil mereka untuk kembali ke Makkah. Sehingga tolong, kami minta tolong, jika kami nanti menghadap kepada Raja Najasyi, bantulah kami. Kalian katakan bahwa kita lebih mengetahui tentang kondisi mereka ini. Demikianlah kata dua utusan orang Quraisy. Bapak mereka, saudara-saudara mereka itu menunggu di sana, ingin mereka untuk kembali. Mereka ini anak-anak yang kecil, yang bodoh, yang mengikuti agama baru, yang tidak ada agama sebelum ini, belum pernah agama seperti mereka ini. Sampai ketika mereka akhirnya menghadap kepada Raja Najasyi, diiringi juga beserta para pembesar negeri itu juga hadir di majelis tersebut. Maka mereka mengatakan, dua orang ini mengadu kepada Najasyi dan mengatakan, wahai raja, bahwa telah sampai kepada kalian, ke negeri kalian, anak-anak kecil yang bodoh, yang mereka itu meninggalkan agama kami dan juga agama, dan juga bukanlah beragama dengan agama kalian. Mereka meninggalkan agama mereka dan tidak beragama dengan agama penduduk bumi ini. Maka pembesar-pembesar negeri itu mengatakan, iya, betul. Faqaumuhum a'lamu bihim, kaum mereka lebih tahu tentang mereka. Maka serahkanlah mereka kepada kaumnya, wahai paduka. Kemudian, tetapi Raja Najasyi, beliau seorang raja yang adil, dan beliau bukanlah seorang raja yang mudah menerima berita serta-merta, mentah-mentah. Maka Raja Najasyi mengatakan, "La, tidak, saya tidak akan menyerahkan mereka. Wallahi hatta asma'u minhum. Tidak, demi Allah, sampai aku benar-benar mendengar dari mereka sendiri apa yang mereka bawa itu." Maka raja memanggil kaum muslimin, perwakilan dari kaum muslimin, untuk menghadap kepada raja. Maka datanglah beberapa orang dari kaum muslimin, dan mereka sepakat bahwa menjadikan Ja'far bin Abi Thalib sebagai juru bicaranya. Ja'farlah yang menjadi juru bicara kaum muslimin saat itu. Maka di saat mereka masuk menemui raja, mereka tidak sujud, padahal orang-orang yang lain sujud. Menemui raja, mereka masuk sujud. Maka Ja'far dan juga kaum muslimin ketika masuk, mereka tidak sujud. Maka orang-orang di sekitar raja dan juga utusan Quraisy itu mengatakan, "Lihatlah, mereka tidak sujud kepadamu." Maka sebagian pembesar negeri Habasyah bertanya, "Kenapa kalian tidak sujud?" Maka mereka menjawab bahwa, "Kami tidak sujud kecuali hanya kepada Allah." Kemudian raja mengatakan, "Wa madzak, apa itu yang kalian bawa?" Baru setelah itu Ja'far bin Abi Thalib menceritakan dan menjelaskan apa yang mereka alami sebenarnya, bahwa mereka dahulu di atas jahiliyah menyembah berhala, berbuat perbuatan kekejian fahisyah, memakan harta yang haram, berbuat kezaliman semena-mena. Kemudian diutuslah kepada kami seorang rasul yang mengajarkan kepada kami tentang tauhid, mengajak kami untuk berbuat baik, dan seterusnya. Maka raja menerima alasan mereka, sehingga kedua utusan Quraisy ini kemudian berpikir. Ternyata raja menerima apa yang mereka ucapkan. Raja puas dengan apa yang mereka jawab. Oh, mereka di atas agama yang bagus. Tiba-tiba Amr bin Al-As kembali menimpali, "Wahai raja, innahum la yaquluna fi Isa qawlan 'aziman." Sesungguhnya mereka mengatakan tentang Isa dengan ucapan yang tidak pantas. Maka raja Najasyi yang beragama Nasrani, tentu dia mengagungkan Isa bin Maryam. Maka raja bertanya, "Benar, apa yang kalian tentang Isa?" Maka Ja'far mengatakan, "Ma naqulu illa kama qala Allah." Kami tidaklah mengatakan terhadap Isa kecuali apa yang diucap, apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jal kepada Nabi kita. "Innahu abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhu minh." Sesungguhnya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan kalimatuhu alqaha ila maryam, dan kalimat Allah Azza wa Jal yang dilemparkan kepada Maryam, dan juga ruh, dan dilemparkan kepada Maryam ruh dari Allah Azza wa Jal. Dan Isa dilahirkan tanpa suami, diciptakan langsung oleh kalimat Allah, "Kun." Maka ketika Raja Najasyi mendengar jawaban yang seperti ini, maka beliau mengatakan, beliau semakin percaya terhadap kaum muslimin. Maka beliau langsung mengambil tongkat yang ada di tanah, mengangkat tongkat, dan beliau mengatakan, "Ya ma'asyaral Habasyah, wahai ma'asyaral Habasyah, wahai kaum Habasyah, wallahi, demi Allah, ma yaziduna 'ala alladzi naqulu fi." Mereka ini tidak menambahkan sedikit pun terhadap apa yang kita yakini terhadap Isa bin Maryam. "Marhaban bikum, selamat datang atas kalian, wabiman ji'tum min indih, dan selamat datang dan selamat terhadap Rasul yang kalian datang darinya. Ashhadu annahu Rasulullah, aku bersaksi bahwa dia adalah Rasulullah, utusan Allah, wa annahu alladhi najiduhu fil Injil, dan sesungguhnya dialah orang yang kita dapati di dalam kitab Injil. Wa annahu Rasulul ladzi basyara bihi Isa bin Maryam, dan sesungguhnya dia itu adalah Rasul yang telah diberitakan kepada kita dalam Injil, dan juga telah diberitakan oleh Isa bin Maryam." Kemudian raja melanjutkan, Inzilu haythu syi'tum. Tinggallah kalian di sini, di tempat manapun yang kalian inginkan. Wallahi laula ma ana fihi minal mulk, demi Allah, seandainya bukan karena posisiku, jabatanku sebagai seorang raja, la'atihi hatta akuna ana alladhi ahmiluna alaih. Sungguh aku benar-benar akan mendatangi Rasul kalian sampai akulah yang akan membawakan sandalnya, wa uwaddi'u, dan sampai akulah yang akan mewudukkan Nabi kalian. Inilah Raja Najasyi rahimahullah. Beliau masuk Islam justru oleh sebab dua utusan Quraisy. Raja Najasyi masuk Islam. Kemudian setelah itu Raja Najasyi merintahkan untuk mengembalikan hadiah-hadiah yang diserahkan oleh kedua utusan Quraisy, dan Raja Najasyi memberikan keamanan kepada kaum muslimin dan bahkan mengancam orang-orang yang mengganggu kaum muslimin di negeri itu. Man sabbakum gharim, kata beliau, barang siapa yang mencela kalian akan rugi, dia akan mendapat hukuman dariku. Ma uhibbu anna li dhahaban wa adhi ahadan minkum, sungguh aku tidak akan senang jika diberi emas yang besar kemudian aku harus mengganggu kalian. Demikianlah hadis yang panjang, ringkasan hadis yang sangat panjang yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kemudian tinggallah kaum muslimin di negeri Habasyah sampai beberapa waktu. Tapi itulah yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Ila huna subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.